Paulus ia brita briteras ke tihnulan Efesus ke. Gio ata Paulus moluka imino nulan Korintus ke ti propinsi Akaya ke. Desi ke bonyo Paulus al Yakut ma bial yo lalas mirmia minti kususuana re ti propinsi Asia ke. Mati yai toh nulan Efesus ke. Desi ke o inala yor irmia toha ke ena ineti des. Lemade Paulus iena sirma biohe. Lia gue. Gewat mitohak desige hula sogo yal memean getie talemadi. Denje irjesik rehralas marbohe. Lema, aram nyedaguno len laram tiomoluo hula sogo iga memean. Denje Paulus tianukti irjesik rema biohe. Kol jesige mo baptis kabi ineran almara baptis enedi. Lema de rehralas marbohe. Irirer baptis aram miak tiohanam Yohanis ma baptis ki ia jarare. Lema de Paulus tianukti sirma biohe. Yohanis baptis irire maklio suohe. Hirde sikler tu niwait limo salbade. Hore Yohanis iajar irire ma musti morto hag iria anam amane. Iria itanuknege Yesus ki. Ode irje sikre ratomo lutunde sikre bonyo. Raltena tare mar baptis ira gior itie buti Yesus ke anike. Lemare Paulus bitil sima ke tir jesikre, desike bonyo hula sogwe memean ke gior mua kimi nasirelik. Maral tel salno salik lemara hene kre maral maratunak, oder losu nyano manos hula sogwe dakun. Ir jesikre ariarit ke mumu, neke anagiai irge heana kresi ena rosir. Ode hulke ena telnwe ke Paulus gyalamos yukar Yahudi na resei rasam bayantike. Ode ires mahiestuna yor irmia mintidesikre, tikol gya beimane hula sogwe ihareta kolaraja kene. Mahyur miayal irje sikre ralatare martohanam itanukare. Keskede irire duma usutakhatu malgya kaubo, male marbu martohak nam Paulus itanuk desikre. Derakanak nam Yesus ke ia jarare tiribun ke khahake. Lema denje Paulus tutuksir, mayor irmia tohak Yesus ke, marak temtemar bayi tiranus wasiskol ke. Maseu giakinekre, Paulus iajar irmia wahuk sir tiskol des. Paulus ialakol jes nini ain ke enaru, makyurmia irmia minti propinsi Asia des, neke iria Yahudi nare, ror iria lema Yahudi nare, rak temtem mumuner tomolu itiebut ketuna nare. Itiebut Yesus ke anike getim dedan. Ode gioat Paulus iajar tides, desike hula sogwe yalmal giaka gueti Paulus, mayalak tela masal sialikia lenla irire rato selikne. Ode Paulus wasikur kursim ke, tiabal wasi lelela, inalma ilela smelake, irire ralmaret bia, tirsati iria ismia sunure, desikeo irje sikre eras sir. Odeti iria anges kuaure rasukarare, desikeo anges kuaure betik toha sir dakun. Gioat desike dakuno, lui Yahudi ke itmar lakutar lolah nuare, maresak anges kuaure toha irire. Ode tilui Yahudi desike wamwan geit dwakun, ma amat ke ania skewa. Skewa neke irmia baklenti irge yor hula sogwe waitus kwek hatuke. Mase gweit bonyo wamwan geit desike rachoba maral itiebut Yesus ke anike maresak ngeskwaure, martanuk derbohe. Aramial Yesus aporus ya Britaniani ge, mamiesagai mambetik toha irnye. Keske denges kwa dwesike hiala sirma biohe. Kwe Yesus kede, ode kwe Paulus dagun. Keske de eine ese gare mane. Lemade iria anges kwa gwe isukar desike isobla iti yoban irjeit des. Ode yasu yahi wait rabitare titenatare. Makte bonyo ralar betik toha sedies yoram lehleh, ode ramnua ramlarit. Lemade iria Yahudio, iria lema Yahudi maminti Efesus neke ratomoluk tela desike bonyo. Rak temtemumu neke ramtau taksialik, oderala nitiebut Yesus ke anike, kalir bohe anje sike gie tim dedan. Ode giala gios jes jakuno, irmia tohak Yesus ke ribunar mama rou to tatatia tareti ribun ke kahake. Keskelen lara lakol jes bionyo, ti ribun matohak desikre, duma giala morabia tanam, ode nen mor bisak ba. Lemade irnye krera wahuk wait note sare, ode rala gie tima iribun keratos. Notes desikre raki kesinare mumu, desike wana giai kuban bliawan bok-bok ke, neke sen ke karyari ke ribun ke hean sim. Lemaden je kialik tela masal sialikia maol nyekre mumu, itie but ke tunanare kimelir ode malgiakau, ode kyurmia iribun ker tohak Yesus ke, ode tabal ma ribun sir. Ororo nanwauti Efesus. Gioak tela ribun lande sikrek ditimak tei bonyo, Paulus yohutirala kekrala kemabia inus Yerusalem ke, keski anabia liola propinsi Makedonia ke, ode propinsi Akaya ke aduk. Ode Paulus tianuk mabiohe. Anak buah Yerusalem, makte yo musti mokba inus Roma gedagun. Lemade Paulus yaso irmia saluki ke irgenaru, neke timatius yor Erastus, marmuna bai Makedonia. Klala Paulus miesana iminti propinsi Asia ke segue ena ine aduk. Gioat desike ororonan waluan ne kliakuti Efesus, kalinan Paulus iajar kiali Yesus kene. Tela desike diti, kaliti desike irge itma ani Demetrius. Irnye ke lior bliawan bok-bok ke, ma ika se giakana remakola selian rasopti adar Artemis kene. Ode nami karya desikre giet mialolian neti ia yorwasi makaryare. Lemade Demetrius ia bukwasi makaryare, rora irsialik makarya maola sir nedakun marawahuk sir, ode tianuk tisir ma biohe. Lia gue, miohe ituait malol gelan negeng, Giosia karya ta karya ni. Keski remiatos Paulus tanam des. Oden tiomolu nami tanuk nekre. Igak metma biohe. Adara irge iga nege lemahula sogue. Ode inege hirmia iribun lan ner tohak nami diajarare. Nege lemati Efesus nebo. Denen ma gyal propisi Asia gek temne dagun. Lema de gumtaut ma ana irira rahmai itti karyata karyane. Ma lema te idesbio, te ana irira regano Artemis seige lema gigak buande. Ma ti Artemis anige irira lema ralandagunde. O de gumtaut ti irira ralagol jesne, biar ma itoa itula so ahmet nege lan lahu gidagun. Ode biar ma irire ti Asia gek temne, mati gyal nus gek temne mumu, rsambayan ode rou ti Artemis dagunde. Gyo atir jesikre ratomolu Demetrius tun itanuk desikre bonyo, ir jesikre geyerak sialik, denjele maram restir borboran kemar bohe. Ir Efesusei, ito ay tula so Artemis nege lan lahu giyak sialik. Lema sosobonyo ororo na nuau desike xiorwa nukek temdes miumu. Lema de irje sikredu marguma kirgenaru neke gaius yor Aristarkos. Irje ru neke Rosia propinsi Makedonia ke magiala morlaku tror Paulus. Ode irmiaka ororo na nuau desikre raku mak deruke bonyo. Rak temtemah rait deruke marbaim lera na agiala morawahuk sirtike. Lemade Paulus yala mabiati yait iribun maminti mlerandes, keskie irmia tohak maminti Efesus desikrer bueta imakete bia. Gioat desikedakuno irmia haretati propinsi Asia ke, neke duma Paulus lian sirdakun. Lian desikrer aso irge itma biati liosuti Paulus, makete bia imleran rawahuk sirtides. Gioat desike irmiawa huksir timleran desike raka ororo nanwa mualan, madu marboran kolnye, ode du marboran koljes. Maribun lemah reo kolgia beimane rawahuk sirti desikene. Lemade iria Yahudi mamin Efesus desikre rudu irgeit ma ani Alexander ma biai ribun kewait lulululnue. Oder tanuk tima musti motianuk kolnye. Lemade Alexander bitil simadaku irje sikre mamua muasir. Kali yalama itun matianuk ti irje sikre ohe. Yoriria Yahudi mamin hunekre lemarala namit-namit ti oror des. Keskede gyoat irje sikre rahe ohe, Alexander neke iria Yahudi ibonyo, raktem temar boran nini anagiai gyal jam ke enaru marbohe. Iri Efesus ei! Itu ait hula soar temes nege lan lahu giyak sialig. Lemade irlian mahareta ti nu Efesus desike tienauk irribun desikre makeler tekasir, ode tianuk mabiohe. Hei iria Efesus ei! Iri retinus kek temne mumu nege reohe ti Efesus nege tahnyaraga artemis lan lahuk ne seige. Jabal wasi hatwa susmia ditoh lait ne. Ode lema irgeta bisa matyan gohe, telatala nege lemam lai. Koljes gemo, musti mo geler tega ebo, ode gete samnuro miala ororo nanwao. Kesye de miur deru gema inede, biar ma irgeru ne lema ranamit namit namit to artemis teige. Ode lema ramhua itwa tulaso wamfet desige anige dagun. Denje gonye Demetrius yorwasi magariare bumaroit salgeti irire, desige mo musti mo retbya irmia utunare ti wenraugun tuntigi. Ma bisa mar tenuk tundis. Kesye de, kolnyek tela saligare dumalen lartanuk, desige mo musti mo tim tenuk ma myo uti wena gyala mo irire rauk sirti ma raugun tuntigi. Maktyo haret ke ibugi. Kaligum taut maharet rumawi ge anaroi salge ma ityo he. Itnye tahur yororo nanwanwe. Kaligol nye gol jes. Desge mole magi ak salam lam yait. Mana bisa matlo suti siro he. Gyamane ororne giditine. Lemade irlian mahareta tihnu Efesus desike itanuk maktei. Desike oyaso irje sikremumu marasket yoha wendes.